Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, lain Ustaz. Bisa dimulai Saud? Bisa Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati ahibba rahimani wa rahimukumullah, melanjutkan daripada kajian kita hadis arba'in yang kemarin tertunda, semestinya hari Selasa, tapi karena ada udzur kita jadikan malam ini, malam Ahad. Taib, memasuki hadis kelima, muallif Nawawi rahmatullah alaih menyebutkan an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim, wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada membuat hal baru dalam agama ini, perkara kami ini, yang bukan darinya, maka itu tertolak. Diriwayatkan Bukhari Muslim. Di Muslim tersebutkan juga riwayat dengan lafaz menamila amalan. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, laisa alaihi amruna, bukan pada ajaran kami, fahuwa raddun, maka itu tertolak kepadanya. Hadis ini ada beberapa lafaz-lafaz lain yang sedikit berbeda namun maknanya sama. Antara lain tersebutkan pula dengan lafaz man ahdatha fi dinina ma laisa minhu fa huwa raddun fi dinina. Di riwayat atas fi amrina hadha wa amrina dinina, yang mengada-ngada dalam agama kami ini, Islam ini, ma laisa minhu fa huwa raddun. Hadis diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu taala anha. Beliau ibunda tentunya bagi kaum mukminin, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikenal mubarra'ah min kulli aib, yang disucikan, dibersihkan dari segala aib, dibela oleh Allah min fawqi sab'i samawat, dari atas langit yang ketujuh sana. Turun ayat di surat At-Taubah membela kesucian dan kehormatan Aisyah. Dan dari tawadhu' Aisyah, beliau katakan, wala sya'nu fi nafsi ahwanu alayya min an yunazzilallah ayatan tutla. Sungguh, urusan diriku ini lebih ringan bagiku, yakni fitnah yang menimpa beliau, daripada Allah harus turunkan ayat membela aku yang itu dibaca sampai yaumul qiyamah oleh mukminin. Nah, ini tawaduknya beliau, menganggap diri beliau semestinya tidak pantas untuk dibela hingga dengan ayat Quran diturunkan oleh Rabbul Alamin. Faqihah, seorang wanita yang sangat faqih, Aisyah, banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi salah satu dari 7 sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis-hadis Rasul. 7 sahabat ini Suyuti sebutkan 6 darinya adalah minar rijal, laki semua, dan yang satu dan satu-satunya adalah wanita dan beliau adalah Aisyah. 6 sahabat ini Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir, Abu Sa'id Al-Khudri, Anas Ibnu Malik, ini dari lelaki, dan satu-satunya wanita adalah Aisyah ini. Ulama besar umat ini dari sahabiyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Dinikahi oleh Rasulullah SAW setelah 3 tahun meninggalnya Khadijah, dan ma'ruf dinikahi saat usia beliau 6 tahun atau di lafaz lain 7 tahun. Ditinggal mati oleh Rasulullah SAW, beliau wafat saat usia Aisyah 18 tahun, sehingga beliau hidup bersama Rasul SAW kurang lebihnya 12 tahun lamanya. Radhiyallahu ta'ala anha. Keutamaan beliau tentunya sangatlah banyak di dalam Quran maupun di dalam sunnah. Quran tadi sebagian kita sebut sudah. Dalam sunnah antara lain di Bukhari Muslim, Rasul katakan pada beliau, ya Aish, hadza Jibril yuqri'uki salam. Wahai Aisyah, ini Jibril alaihissalam mengirim salam atau membacakan salam untukmu. Rasulullah juga sebutkan fadlu Aisyah ala nisa kafadli tharid ala sa'ir ta'am. Keutamaan Aisyah dibanding seluruh wanita yang ada di dunia ini seperti keutamaan tharid dibanding seluruh makanan yang ada. Tharid disebutkan sebagai sayyidut ta'am, makanan terbaik, karena dia gabungan antara lahm dengan gandum. Lahm sebagai protein terbaik, gandum sebagai karbohidrat yang terbaik. Dia macam syurbah, atau kalau lebih antum kenal mungkin semacam harisah, tapi dari gandum dan daging dan lebih agak kecairan. Al-muhim, seperti itu keutamaan tharid, maka seperti itu pula keutamaan Aisyah dibanding wanita-wanita yang selainnya. Aisyah pernah Rasulullah SAW ditanya dalam hadis Amr bin As, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabu ilaik. Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Qala Aisyah. Rasul jawab Aisyah, qultu minar rijal. Kata Amr bin As, aku tanya, dari lelaki yang paling kau cintai siapa? Qala Abuha. Rasulullah katakan, ayahnya ini Abu Bakar Siddiq. Hadis diriwayatkan Tirmidzi dalam Jami'nya. Kata Abu Musa Al-Asy'ari juga di Tirmidzi, ini menunjukkan kealiman, kefaqihan Aisyah. Kata Abu Musa, ma askala alaina ashab Rasulillah hadis qat. Fasa'alna Aisyah illa wajadna indaha minhu ilma. Kami, para sahabat Rasulullah SAW, jika tidak memahami suatu hadis tertentu, maka kami tanya Aisyah dan pasti kami dapati jawaban dari beliau. Kami dapati ilmu dari beliau tentang hadis itu. Yani maknanya begini dan begitu. Diakui keilmuan beliau ma'ruf di kalangan para sahabat Rasul, seperti yang Abu Musa sebutkan, radhiyallahu ta'ala anhum. Abu Musa atau Musa ibn Talha juga pernah menyebutkan, ma ra'aitu ahadan afsah min Aisyah. Tidak pernah aku jumpai orang yang lebih fasih dari Aisyah. Ini bahasanya, masya Allah alaiha, dikenal fasohahnya, alimah hatta dalam urusan bahasa. Muawiyah pun mengakui itu radhiyallahu an, sehingga beliau katakan, ma sami'tu khatiban laisa Rasulullah ablag min Aisyah. Aku enggak pernah dapati khatib, tentunya selain Rasulullah SAW, yang lebih baligh, lebih balagha, lebih sastra bahasanya, lebih indah seperti Aisyah radhiyallahu anha. Enggak ada yang seperti Aisyah selain Rasulullah SAW. Kata Masruq Imam Tabi'in, ra'aitu masyikhah ashabi Rasulullah yas'alunaha anil fara'id. Aku mendapati ulama-ulama sahabat, bahkan ulama sahabat, bukan sahabat-sahabat biasa, yang dikenal masyikhah, para ulamanya, mereka pun bertanya kepada Aisyah, terkhusus dalam masalah faraid, masalah faraid, masalah ilmu waris, menjadi rujukan para sahabat. Kata Atha' bin Abi Rabah juga, Imam Tabi'in, kanat afqahan nas wa ahsanan nas ra'yan. Aisyah orang yang paling faqih dan paling baik pendapatnya, paling bagus. Bahkan dalam urusan-urusan besar, dalam urusan umat, beliau yang tajam dan baik pendapatnya. Diakui hal itu oleh fuqaha tabi'in seperti Atha' ibn Abi Rabah. Urwah keponakan beliau, Urwah bin Zubair, mengatakan, ma ra'ait ahadan a'lam bi fiqhin wala bi khutabin wala bi syairin minna. Aku tidak pernah tahu ada orang yang lebih alim dari Aisyah dalam bidang fiqih, khutbah, tadi balaghahnya, fasahahnya, bahasanya. syair-syair Arab, syair bahasa Arab. Tidak ada kata Urwah yang lebih alim dari Aisyah. Dan dari ketawadhuan beliau pula, bahwa beliau orang yang hanya menginginkan akhirat, tidak mengharapkan dunia, bahwa Muawiyah di masa kepemimpinannya radhiyallahu anha mengirim kepada Aisyah disebutkan 100.000 dirham atau dinar. Rawi katakan tidak menunggu sore, ini itu pagi dikirim, diterima, tidak sampai sore kecuali uang itu sudah habis. Dibagi-bagikan oleh Aisyah, disedekahkan kepada fuqara, masakin, dan yang membutuhkannya, orang-orang yang memerlukan uang tersebut. Fa radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Aisyah masih banyak tentunya manaqib, keutamaan dan fadilah beliau, cukuplah beliau sebagai istri Rasulullah SAW di dunia dan akhirat, sehingga menjadi ummul mukminin, ibunda kaum mukminin yang wajib kita cintai dan kita hormati, kita muliakan. Ketika Umar sakit parah karena tusukan Abu Lu'lu' dan mau meninggal dunia, beliau mengutus orang untuk meminta izin kepada Aisyah untuk dikubur di rumahnya bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar yang telah mendahului beliau. Maka Aisyah menangis dan beliau katakan, sungguh aku telah bertekad atau berniat tempat itu untukku. Ini agar beliau ketika wafat nantinya dikuburkan bersama suaminya Rasulullah SAW dan bersama ayahnya Abu Bakar Siddiq. Namun takdir menentukan, Allah tentukan dengan takdirnya, bahwa Umar yang meninggal terlebih dahulu, maka beliau ridhoi, beliau izinkan untuk Umar yang dikuburkan di sana. Dan itu juga tawadhu' beliau radhiyallahu ta'ala anha. Wafat atau sebelum wafatnya, Ibn Abbas sempat menjenguk beliau ketika sakit parah Aisyah, dan dipuji-puji oleh Ibn Abbas, disanjungnya, ini anti wanita soleha, anti istri Rasulullah, istri yang paling dicintai Rasul, anti ini, dipuji-puji demikian. Maka Aisyah katakan, da'ni minka. Ibn Abbas, enggak usah demikian. Ini diminta untuk diam Ibn Abbas. Fawalladhi nafsi biyadih lawadittu anni kuntu nasyam mansiya. Demi yang jiwaku ada di tangannya, sungguh aku sendiri berharap menjadi orang yang terlupakan, menjadi orang yang tidak dikenal, itu lebih aku senangi. Dan ini juga bukti betapa tawadhu' beliau, rendah hatinya radhiyallahu ta'ala anha. Beliau wafat, ya ada perselisihan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan tahun 56, ada yang mengatakan 57 Hijriah. Bahkan ada pula yang mengatakan tahun 58. Beliau wafat, kata Imam Al-Waqidi, ulama Sirah, pada malam ke-17 bulan Ramadan, ini pertengahan bulan Ramadan, jenazahnya disolatkan diimami oleh Abu Hurairah dan dikuburkan di Baqiyah bersama para sahabiat dan ummahatul mukminin yang lainnya. Radhiyallahu ta'ala anha. Itu sekilas tentang riwayat biografi Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu ta'ala anha. Kembali kepada hadis. Hadis ini man ahdatha man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, merupakan aslun azim min usulil Islam, pokok dasar yang sangat penting di dalam Islam, menjadi timbangan barometer terutama amalan-amalan yang zahir yang diamalkan oleh Bani Adam semua. Sebagaimana innamal amal binniyat, hadis pertama di Umar, sebagai timbangan barometer tolak ukur amalan batin, niat. Sebagaimana setiap amalan jika tidak diinginkan dengannya wajah Allah, maka pelakunya tidak akan dapat pahala. Maka sama demikian pula ini, setiap amalan yang tidak berdasarkan perintah Allah dan ajaran Rasulnya, maka sia-sia, tertolak, kembali kepada orangnya, tidak berpahala. Dan amalan dia pun tidak akan pernah menjadi agama, tidak akan pernah teranggap dari Islam. Maka ini kaidah yang begitu penting dalam setiap gerak-gerik kita. Setiap amalan, aktivitas yang kita perbuat, apakah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, ataukah kalau tidak akan tertolak, radun, merdud, kembali itu kepada orangnya. Ini gak akan diridhoi oleh Allah, tidak akan diterima. Ini pokok penting, mendasar dalam ajaran Islam. Di dalam hadis-hadis lain yang semakna dengan hadis ini, misalnya apa yang Rasulullah sebutkan, fa inna asdaqal hadisi kitabullah, perkataan yang paling benar perkataan Allah atau kitab Allah, wa khairal huda huda Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW, wa syarrul umur muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara yang diada-adakan manusia bukan dengan bimbingan Rasulullah. Begitu pula dalam hadis Irbad bin Sariyah, faman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, yang hidup setelah aku nanti dari kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Wa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di atu 'alaiha bin nawajid, pegangi oleh kalian melihat perselisihan itu sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin al mahdiyyin setelahku, gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, bukan hanya itu, bukan hanya mengamalkan sunnah, memeganginya, tapi juga diingatkan, jauhi, hati-hati oleh kalian muhdatsatil umur, perkara yang dibuat-buat yang baru. Kan yang semakna dengan hadis ini, semuanya sama, bahwa amalan diperintah untuk sesuai tuntunan Rasul, diterima dan berpahala bagi orangnya. Namun jika ini diabaikan, amalan dia tidak seperti itu Allah perintah, tidak seperti itu Rasul ajarkan, tertolak. dikembalikan kepada orangnya. Maka hadis mantuknya, tekstualnya menunjukkan kepada kita setiap amalan tidak ada bimbingan syariat padanya, merdud, tertolak. Maka yang difahami dari hadis ini, setiap amalan yang sesuai dengan ajaran syariat, maka tidak akan ditolak oleh Allah, diterima. Itu amalan yang dikehendaki. Itulah amalan yang dimaukan oleh Allah sesuai perintahnya, sesuai ajaran Rasulnya. Laisa alaihi amruna. Di dalam hadis Rasul katakan, laisa alaihi amruna. Perkara yang itu bukan dari ajaran kami. Ini isyarat bahwa amalan manusia semuanya seharusnya semuanya dihukumi dan diatur oleh syariat. Diatur oleh syariat, perintah maupun larangan artinya, yang menentukan sebagai hakim syariat. Ini lakukan, ini jangan lakukan. Ini boleh bagi kalian, ini tidak boleh. Penentunya adalah syariat, semua amalan perbuatan manusia. Maka yang amalannya sesuai berjalan dengan bimbingan hukum syariat, yaitulah yang diterima oleh Allah, diridhoi. Tapi yang keluar dari ini syariat, maka merdud, tertolak darinya. Ini secara umum kaidah penting yang terambil dari hadis ini. Makanya kata Nawawi, pantas kiranya hadis ini dan semisalnya disebarluaskan, diajarkan kepada mukminin, mukminat, bahkan yang awam, yang tua sekalipun, untuk di pemikiran mereka, keyakinan mereka bahwa semua amalanmu, semua perbuatanmu, syariat yang ngatur, syariat yang menentukan boleh atau tidak, benar atau salah. Kamu diperintah harus tunduk taati, kamu dilarang, kamu harus menjauhi apa yang Allah dan Rasulnya larang. Itu mungkin bentuk secara global makna dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha terkait hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina adha ma laysa minhu fa huwa raddun, atau man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Tentunya hadis agung dan mulia ini menentukan amalan itu teranggap atau tidak, baik itu ibadah atau uqud muamalah, akad-akad muamalah. Sholat, kalau ibadah, wudhu, puasa, dan yang lain-lain. Dia lakukan tanpa bimbingan syariat, berbeda dengan itu, maka tidak teranggap orangnya. Begitu pula akad yang dilakukan tanpa bimbingan syariat, menyalahi syariat, maka tertolak, tidak teranggap. akad yang batil, yang fasid, rusak. Seperti kisah orang yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengembalikan kambing dan anaknya, anak kambing. Ada tambahan anak kambing atas apa yang diambil oleh seseorang. Ada riba. Dan ini menyalahi apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Maka mardud, tertolak, diingkari oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang punyanya. Demikian segala bentuk akad, sebagaimana Zaid bin Khalid Al-Juhani dan juga Abu Hurairah riwayatkan, seorang badui meminta untuk Rasulullah SAW menghukumi mereka dengan Quran. Salah satu dari mereka mengatakan, anakku bekerja kepada orang ini. Ya, ini sebagai pembantunya, khadim. Na'udzubillah kemudian berzina dengan istrinya. Maka dia memutuskan, yang diangkat perkaranya kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada, yang dianggap orang pintar di kaumnya, mereka katakan, anakmu dihukum rajam. Maka untuk supaya tidak dirajam, aku tebus dengan 100 ekor kambing. Ditambah satu anak kambing. Lalu aku tanya kepada orang yang berilmu, yang ini dari para sahabat. Maka mereka katakan kalau anakku cukup dicambuk, karena masih muda, belum berkeluarga, 100 cambukan dan diasingkan selama setahun. Memang sampai diangkat kepada Rasulullah, maka Rasulullah ucapkan tadi, aku hukumi kalian dengan Quran, adapun anakmu, maka dicambuk 100 kali dan diasingkan. Adapun kambing dan juga anaknya, radun alaik, dikembalikan kepadamu. Tidak sah, tidak teranggap. Kenapa? Karena bukan demikian ajaran syariat. Ditebus agar hukum ini diabaikan atau ditinggalkan. Maka ditolak, dikembalikan kepada orangnya. Menyalahi bimbingan syariat. Maka demikian setiap akad, apapun itu bentuknya, akad-akad yang ada, jual beli atau yang semisalnya, kalau menyalahi syariat, maka belum teranggap sah perpindahan. Perpindahan apa? Perpindahan barang, tangan, maupun perpindahan harga. Artinya dengan itu, barang itu belum teranggap milik si pembeli. Uang pun belum teranggap milik si penjual. Karena mardud, tertolak. Fasid, rusak. Syariat tidak menganggapnya karena menyalahi apa yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya. Mungkin ini awal syarah terhadap hadis Aisyah radhiyallahu anha. Insyaallah lanjutannya untuk pertemuan berikutnya. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Ahlan sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.